Bagaimana kita menyikapi bantahan Zul Akmal kepada Ustaz Muhammad Asyrawid yang muncul baru-baru ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu, ini ada kaitannya dengan Syekh Ruzaik yang diundang oleh Zul Akmal. Yang saya tahu, Ustaz Muhammad, beliau hanya sekedar menyampaikan. Menyampaikan bahwa sebenarnya para ulama seperti Syekh Robi melarang Syekh Ruzaik untuk datang ke Indonesia. Ustaz Muhammad hanya menyampaikan. Tetapi Zul Akmal berbicara dengan sangat tidak pantas, berbicara dengan sangat tidak layak, mencak-mencak, marah, dan memang begitu kebiasaannya, gayanya memang begitu. Kalau nggak begitu bukan Zul Akmal, ya, marah-marah, sampai mengatakan bahwa kebenaran itu tidak di apa diukur dengan ATW, kalimat-kalimat yang semacam itu. Ya memang benar. Cuma masalahnya Ustaz Muhammad hanya menyampaikan bahwa Masyaikh Syekh Rabi sebenarnya melarang Syekh Rabi untuk datang. Dan Ustaz Muhammad juga menghimbau agar ikhwan tidak mendatangi daurah yang diadakan oleh Zul Akmal. Kenapa menghimbau demikian? Karena melihat kondisi Zul Akmal seperti apa, sepak terjangnya. Ya. Zul Akmal juga mengatakan, Ustaz Muhammad mengatakan saya MLM, di mana MLM saya? Loh jelas, kamu MLM. Ya. La'al. Pada awalnya dia marah kepada Zulkarnain. Iya. Iya kan? Awalnya dia marah kepada Zulkarnain. Karena dia ditahdir oleh Syekh Salim. Bahkan ditandatangan oleh Syekh Salim. Ya. Kemudian ketika itu, ketika warokohnya katanya dibawa di hadapan Syekh Saleh Al-Fauzan, lalu Zulkarnain ditanya apakah benar Zul Akmal yang ditahdir, Zulkarnain mengatakan enggak ya Syekh, enggak benar. Kemudian dia katakan, nah ini Zulkarnain, kadzab Zulkarnain. Tapi sekarang membela Zulkarnain, sekarang telah membela Zulkarnain bersama-sama dengan Zulkarnain. Ya. Dan kita ingatkan bahwa Zulkarnain tidak pernah memberikan pembelaan kepada Zul Akmal. Tapi kenapa ini Zul Akmal malah justru membela habis-habisan Zulkarnain? Padahal Zulkarnain juga yang telah menyatakan tahdir kepada Zul Akmal. Dia juga marah-marah itu dalam jawabannya ketika ada orang yang menanyakan benar tentang tahdir Syekh Rabi kepada Zulkarnain. Ya. Dia bilang, apakah Zulkarnain sudah keluar dari Salafi? Dengan ada emosi, nada marah, menandakan bahwa tidak terima. Kalian jangan urus masalah ini. Dia juga ikut sibuk mempromosikan daurahnya Abdul Hadi Al-Umairi. Itu semua bukti-bukti pelawannya dia, bukti-bukti la'abnya Zul Akmal. Dan bantahan Zul Akmal sama sekali tidak ilmiah kepada Ustaz Muhammad. Nah, jadi tidak perlu dihiraukan lah bantahannya itu. Ya, insya Allah kita semua nggak asing tentang orang yang satu ini. Selalu bikin masyakil dari dulu, bukan hanya sekarang-sekarang saja, tapi dari dulu. Ya, sekian masalah dengan Ustaz Luqman, dengan asatidah lainnya, termasuk masalah yang terjadi di Perawang ya kemarin-kemarin itu, sampai dia diperkarakan ke pengadilan, ya kan? Kemudian dia menyatakan rujuk, ya, ngemis-ngemis ke Ustaz Luqman, minta jalan keluar. Ya Ustaz, bagaimana ini? Ketika dia kondisinya tersudutkan, dia berusaha untuk mendekat. Ya. Ketika dia punya peluang menghantam, maka dia akan menghantam. Waktu umroh yang lalu itu, maka ada Jul Akmal juga ke sana. Ya. Di perjalanan pulang itu Jul Akmal telepon ke Ustaz Luqman, "Ya Ustaz, bagaimana ini saya menghadapi masalah begini-begini-begini?" Masalah Kerawang, karena dia dilaporkan, ya kan? Ya, kata Ustaz Luqman, "Ya, gimana lagi, akhi? Ini dihadapi saja ini-ini." Sudah terlalu baik asatidah kita ini kepada Jul Akmal sebenarnya. Ya. Dalam keadaan Syekh Abdullah Al-Bukhari ya, itu sudah mentahdir. Ya. Kalau ditanyakan apakah Jul Akmal sudah ditahdir, ditahdir. Nah,